Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Hadirin yang dimuliakan, alhamdulillah kita bersyukur kepada Rabbul Alamin atas segala nikmat dan karunia Allah berikan kepada kita. Sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Rasul kita Muhammadin alaihi salatu wassalam beserta para keluarga, sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin Allah muliakan, sebagaimana kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala ilmu yang bermanfaat dan dilindungi dari Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat. Dan semoga Allah terima amal ibadah kita, amin ya rabbal alamin. Hadirin Allah muliakan, kembali bersama Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Dan kebersamaan dengan beliau dan salah satu karya beliau adalah kenikmatan dari Allah. Karena beliau salah satu yang terbaik, salah satu yang terbaik. Dan belajar dari yang terbaik itu adalah kenikmatan dan keberuntungan. Setiap kenikmatan pasti akan ditanya sama Allah. Tsumma la tus'aluna yawma idzin 'anil na'im. Setiap orang akan ditanya, atau setiap kalian akan ditanya oleh Allah tentang nikmat yang Allah berikan kepada kalian. Oleh karena itu, hadirin Allah muliakan, semoga kita dapat mensyukuri, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu bersyukur kepada ulama kita, ahli ilmu kita yang telah memberikan ilmu kepada kita. La yashkurullah man la yashkurun nas, enggak bersyukur sama Allah orang yang enggak bersyukur kepada manusia. Man sana ilaikum ma'rufan fakafi'uh. Barang siapa yang berbuat baik kepada Anda, maka balaslah. Kalau Anda tidak mampu membalas, maka doakan. Jadi jangan lupa bahwa setiap kajian atau setiap sesi itu tugas kita bukan hanya mengikuti, memahami, mencatat, tapi tugas kita pun adalah bersyukur dan mengamalkan. Bersyukur dan mengamalkan. Karena beginilah cara dan aturan main kalau kita ingin mendapatkan keberkahan ilmu. Itu poin hadirin sekalian. Dan selanjutnya kita akan masuk kembali dengan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Hadirin yang Allah muliakan, kita sedang membahas tentang kesimpulan-kesimpulan setelah bab nafkah kepada keluarga. Dan kemarin kita sudah jelaskan bahwa salah satu tugas atau salah satu peran dari bab ini adalah tarbiyah, mendidik mental, berusaha dan memberi. Karena nafkah adalah memberi. Dan kita gak akan bisa memberikan nafkah kalau kita gak berusaha mendapatkan rizki, baru setelah itu kita berikan. Dan kita sudah belajar bahwa konsep hidup itu berusaha, berjuang untuk memberi. Bukan sebatas berusaha, berjuang untuk menerima. Menerima ya, tapi habis menerima kita beri lagi. Bukan berusaha dan berjuang untuk menyimpan. Menyimpan bisa, tapi tujuan menyimpan itu untuk memberi lagi. Karena akhir dari menyimpan itu waris. Dan warisan adalah tentang memberi. Jadi kalau kita gak punya mental memberi dalam hidup itu berat tadi. Kita akan melawan arus. Ya gak mungkin kita menang. Karena ini sunnatullah. Ini pola Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kita harus mendidik diri kita dan mendidik keluarga kita untuk punya mental memberi. Dan untuk bisa memberi, kita harus berusaha dulu. Ya, berusaha untuk memberi. Bukan berusaha untuk sebatas menerima. Menerima dan menyimpan itu masih koma, belum titik, koma. Habis menyimpan, baru memberi. Ini yang perlu kita renungkan bersama-sama. Lalu pelajaran yang kedua setelah bab ini, ulama mengatakan min ahdafi tarbiyatil islamiyah bayanu mas'uliyatir rajuli 'ala anin nafaqati 'ala ahlihi. Salah satu tujuan tarbiyah, pendidikan dalam Islam, dan yang ditekankan dalam bab ini adalah tentang mas'uliyatul rajul, tanggung jawab laki-laki dalam memberikan nafkah kepada keluarga. Jadi Islam tuh mendidik kita, khususnya laki-laki, punya rasa tanggung jawab untuk memberikan nafkah kepada keluarga. Memberikan atau mendidik laki-laki untuk menyayangi keluarga, untuk perhatian terhadap keluarga, untuk menjaga keluarga, untuk menjaga kehormatan keluarga. ada banyak kasus wanita akhirnya gak menjaga kehormatan dirinya, bahkan menjual kehormatan dirinya untuk biaya kuliah misalnya, untuk lain-lain. Itu karena laki-laki di keluarganya itu tidak berperan bertanggung jawab memberikan nafkah. Jadi begitu laki-laki kehilangan rasa tanggung jawab menafkahi keluarga, itu dampaknya kemana-mana, hadir. Dan nanti akan jadi dampak sosial. Tapi kalau setiap laki-laki punya prinsip, saya harus nafkahi keluarga saya harus bertanggung jawab terhadap keluarga saya, maka dampak positifnya juga kemana-mana. Setiap kita fokus gitu, itu akan kemana-mana dan secara positif. Makanya kan Nabi SAW bersabda dengan hal yang sangat simpel, sederhana, kafa bil mar'i ithma an yudhi'a man yaqut. Cukuplah seseorang difonis berdosa jika ia menyia-nyiakan orang yang menjadi tanggung jawabnya. Berdosa. Nah, laki-laki yang beriman akan sadar, oh berarti saya akan berdosa kalau saya menyia-nyiakan keluarga. Saya akan fokus. Dan begitu setiap kita fokus, itu dampaknya luar biasa. Nah, ada banyak misalnya suami atau ayah yang tidak bertanggung jawab, tidak memberikan nafkah. Itu penyebabnya karena dari kecil gak pernah dididik untuk memikul tanggung jawab. Dan gak pernah disampaikan kepada nanti kamu nak harus menafkahi keluarga kamu, istri kamu, anak-anak kamu. Besar kecil ayah gak peduli, nak. Yang penting halal, diridhai oleh Allah. Dan kamu sebagai anak laki-laki tanggung jawab. Itu hal-hal atau diksi-diksi seperti itu atau narasi-narasi seperti itu harus disampaikan dari kecil, khususnya ketika kita punya anak laki-laki. Adapun kalau mental sudah terbentuk lalu main langsung nikah, lalu ternyata si suami ini tidak perform, tidak bertanggung jawab, maka salah satu yang harus paling bertanggung jawab itu pendidikan keluarga semenjak dininya. Dan itu merubah tuh gak mudah, hadir. Kalau udah kebentuk tuh pola, udah mengakar, akhirnya mentalnya mental nerima, mental pasif, mental nunggu, mental santai, mental apa, ongkah-ongkah kaki gitu. Itu dirubah tuh gak mudah, kecuali dimudahkan oleh Allah. Susah, hadir. Maka harus dimulai dari kecil. dan kasih tahu anak kita, khususnya laki-laki Anda, kamu akan ditanya di hadapan Allah. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Ada banyak rumah tangga itu, atau ada banyak laki-laki, ada banyak suami, itu Allah uji dengan istri yang baik. Loh, kok diuji? Iya, gitu. Salah satu kasus banyak di masyarakat, istrinya yang kerja, istrinya banting tulang, istrinya yang menanggung beban. Tapi di waktu yang sama, istrinya juga yang menutupi aib suaminya. Dan istrinya yang pasang badan. Lalu istrinya yang membangun narasi bahwa suaminya yang kerja. Karena untuk menjaga harkat martabat keluarga dan rumah tangga. Agar keluarga besarnya gak bergejolak. Kata kakak atau ibunya, suamimu tuh kerja apa sih? Nah, ada mah, gitu. Ya kan sekarang tuh online juga bisa mah, gitu ya. Ya soalnya mama lihat tuh di rumah terus, tenang aja, ada. Ya ada, kerjanya tidur hadirin, sama main game online. Yang kerja istrinya. Nah akhirnya sikap istri yang masyarakat membuat dia keenakan, udah santai aja, dan bisa jadi sampai meninggal gak ada yang tahu dia gak pernah nafkahin keluarganya sampai meninggal. Dipikir, oh, ini masya Allah ini. Sampai meninggal namanya tuh harum di keluarga istrinya. Namun alam ya'lam bi anna Allah yara. Tidakkah dia tahu Allah Maha melihatnya? Allah tahu siapa yang kerja, siapa yang enggak. Allah tahu siapa yang bertanggung jawab, siapa yang tidak. Allah tahu siapa yang memikul beban dan siapa yang menjadi beban. Dan terkesan nyaman karena keringat istri itu bukan sebuah prestasi dan parameter kebenaran. Bisa jadi itu istidraj. Istidraj. Kecuali kalau kita gak mampu. Kecuali kalau kita ada kendala sakit misalnya. Jadi hadirin Allah muliakan, bab ini tuh menjelaskan kepada kita pentingnya pendidikan kepada anak laki-laki. Betapa urgennya memiliki mental bertanggung jawab. Dan laki-laki yang memikul. Dan kita khususnya laki-laki harus minta pertolongan kepada Allah. Karena memang itu beban di kita. Dan bukan karena kita sok jago. Bukan karena kita ingin jadi pahlawan di keluarga kita. Enggak. Kita pengen selamat. Bukan pengen jadi pahlawan. Dan itu berat. Maka butuh pertolongan Allah. Sebagaimana tugas wanita, khususnya ibu, dia harus catat ini. Apalagi kalau dia lihat sendiri, misalnya contoh, lo kodolo suaminya gak bertanggung jawab gitu. Lalu dia punya anak laki-laki, jangan sampai anak laki-laki ini meneruskan DNA ayahnya. Udah putus mata rantai itu. Mari bentuk generasi berikutnya yang bertanggung jawab. Itu penting. Itu hal penting. Dan bagi wanita, kalau mau menikah, cari yang bertanggung jawab. Dan yang bertanggung jawab belum tentu kaya. Sebagaimana orang yang fakir atau miskin belum tentu beban. Ada banyak para ulama itu miskin, tapi bukan berarti mereka jadi beban sosial. Justru mereka meringankan beban sosial. Imam Nawawi ini rahimahullah gak kaya, hadirin. Gak kaya. Sangat amat sederhana dari yang kita ketahui. Tapi apakah beliau menjadi beban? Jangankan beban keluarga atau sosial, beliaulah yang memikul beban tersebut dan mengurai beban itu. Hidup beliau habis untuk mengurai berbagai macam beban-beban sosial. Jadi kalau kita bicara dari angle istri, angle wanita, oh berarti kita harus cari yang kaya. Enggak juga. Kita kan tahu bagi orang lapangan lah, yang bergaul tahu. Ada banyak orang kaya tapi pelit sama keluarga dan enggak bertanggung jawab juga. Karena dia mendapatkan kekayaan bukan karena lahir dari mental tanggung jawab. Dia dapat kekayaan dari keturunan dan dari kecil dimanja. Justru dia gak punya mental tanggung jawab sama sekali. Justru yang ada sebagian mentalnya menghabiskan uang keluarga. Jadi ini hal yang penting, hadirin. Kalau kita ingin berhasil dengan taufik Allah Subhanahu wa taala, kita harus fokus ke dalam sisi ini. Khususnya ke anak laki-laki. Anak perempuan juga kullukum ra'in. Anak perempuan kan juga punya tanggung jawab dan punya beban. Tapi kita sedang bicara nafkah ini. Makanya ulama menitikberatkan masalah nafkah. Dan bukan berarti kalau kondisi menguji seorang wanita, wanita itu akan diam saja. Enggak. Bukankah sejarah mencatat Allah perintahkan Nabi Ibrahim untuk pergi meninggalkan Hajar dan Ismail alaihi wassalam. Dalam konteks itu siapa yang take over waktu untuk menafkahi Ismail dalam keseharian, atau siapa yang mensupport? Karena di sebagian riwayat Israiliyat dan lain-lain kan Nabi Ibrahim datang rutin, tapi gak menutup kemungkinan Hajar pun juga ikut membantu. Jadi hadirin Allah muliakan, intinya memberikan pendidikan bertanggung jawab kepada anak, khususnya laki-laki. Namun bukan berarti tidak bagi wanita. Wanita juga, tapi beda konteks atau beda porsi. Beda porsi. Itu harus kita lakukan. Dan kalau kita mau berkeluarga, lihat background keluarganya dulu. Ini anaknya dididik gak dari kecil bertanggung jawab? Kalau enggak, aduh kayaknya saya gak berani menyerahkan putri saya ke dia. Gitu harusnya. Nanti putri saya disia-siakan. karena banyak suami atau ayah yang gak bertanggung jawab dalam masalah nafkah. Kalau ditanya jahat, enggak jahat. Kalau ditanya apakah baik, dengan standar sosial kita baik gitu loh. Baik. Enggak jahat. Enggak pernah, misalnya enggak kerasa, enggak kasar sama istri. Tapi enggak kasih nafkah aja. Dan itu tadi, seringkali bukan akar masalah bukan kesalahan mereka. Akar masalah bukan kesalahan mereka. Karena mereka enggak pernah dididik gitu. Enggak pernah diajarin. Enggak pernah ditempa. Jadi hadirin Allah muliakan, ini hal penting. Kayak misal gini, orang yang udah lama gak menafkahi keluarga, terus gak dididik dengan cara itu dari awal, lalu di usia misalnya, ya di usia inilah, dan itu dia jam pernikahan bertahun-tahun demikian, terus mengkaji Riyadhus Shalihin misalnya, lalu membahas bab ini, emangnya serta-merta begitu baca ayat-ayat atau hadis tentang bab ini besok langsung bisa berubah 100%, berubah 180%, 180 derajat? Belum tentu. Karena merubah pola itu sulitnya minta ampun. Makanya sebelum pola cor-corannya kering, cetaklah anak dengan benar. Itu hal penting. Karena udah kebentuk pola tuh bisa dengan taufik Allah. Apa yang susah bagi Allah? Tapi secara sunatullah juga gak mudah. Makanya banyak yang udah ketika baca ayat, baca hadis, ya baca aja udah. Berubah? Enggak juga. Ketika dikasih tahu, misalnya orang tuanya nasihatin, kamu tuh nak suami, kamu tuh ayah, kamu dong yang harus menafkahi. Dan ibu heran sama kamu, kamu kan juga suka ikut kajian, kamu udah belajar belum dalil-dalil seperti itu? Iya ma, aku tahu ma, gitu kadang-kadang, aku ngerti ma. Lalu nanti cari alasan banyak gitu. Jadi butuh pertolongan Allah, gak mudah ini. Dan butuh saling support. Dan seringkali saling menyalahkan dan cari kambing hitam pun juga gak menyelesaikan masalah. Makanya tadi kita mengatakan akar masalahnya seringkali bukan di pribadi suami atau ayah tersebut, tapi seringkali karena gak pernah dididik dan diajarkan dan ditempa. Oleh karena itu yang terbaik adalah sudah gak usah nyala-nyalain siapapun lah. Atau maksud saya itu, ya salah ya salah, bukan membenarkan yang salah, enggak, tapi gak usah punya mental cari kambing hitam. Kita audit kita masing-masing, lalu istighfar, perbaiki. Selama malam yugorgir, selama nyawa belum ditenggorokan, kesempatan berubah itu masih ada. Kesempatan memperbaiki itu terbuka. Ini yang bisa disampaikan, semoga bermanfaat dan sesi tanya jawab insyaallah di pertemuan ke depan biarlah. Saya rasa cukup, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.